Aku cinta kamu bukan setengah cinta. Aku sayang kamu bukan setengah sayang. Aku rindu kamu bukan setengah rindu. Percayalah kata-kataku. Kamu minta mobil mewah bagiku ringan. Kamu minta rumah megah bagiku ringan. Apalagi berlian gosokan Eropa. Ingin apapun ku belikan. Pesta meriah 19 malam. Punya anak dua saja, itu kata bapak. Pakailah untuk menjaga, kondom 25. Punya anak dua saja, itu kata abang.